Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali mengikuti acara pertemuan wali santri Kriya Quran Tunas Ilmu. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para orang tua wali santri Gria Quran, para bapak, para ibu, hafizakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang telah dipublikasikan, tema kajian parenting kita hari ini adalah sabar bukan sekedar teori. Sabar bukan sekedar teori. Kata sekedar di dalam judul kajian kita ini penting. Jadi judul kajiannya sabar bukan sekedar teori. Ada kata sekedar dalam judul ini. Kalau kata sekedar ini dihapus, maka maknanya akan berubah. Maknanya akan berubah. Misal judulnya sabar bukan teori. Ini maknanya akan berubah. Kenapa demikian? Karena seandainya judulnya adalah sabar bukan teori, maka konotasinya sabar itu gak ada teorinya. Kalau judulnya sabar bukan teori, maka orang bisa paham bahwa sabar itu gak perlu teori. Padahal yang kita inginkan bukan seperti itu. Yang kita inginkan adalah sabar itu setelah belajar teorinya harus ada prakteknya. Jadi sabar bukan sekedar teori, itu maksudnya pelajarilah teori sabar dengan baik dan benar, kemudian praktekkan. Karena dalam praktek sabar itulah akan ketahuan mana orang yang benar-benar sabar dengan orang yang sabar-sabaran. Ketika praktek sabar itulah akan kelihatan orang yang sabar beneran alias serius dalam bersabar dengan orang yang sabar-sabaran alias orang yang belum atau tidak serius dalam bersabar. Orang yang sabarnya abal-abalan akan terlihat di situ. Ya. Setiap klaim itu membutuhkan pembuktian. Oh, saya sabar, mana buktinya? Nah, sebelum kita bicara tentang praktek sabar, maka kita perlu mengawalinya dengan teori sabar. Nah, teori sabar ini akan ketahuan ketika kita membahas definisinya. Apa itu definisi sabar? Dari definisi sabar itulah kemudian kita bisa menggali teori yang benar dalam sabar. Kata para ulama kita, sabar itu definisinya bisa ditinjau secara bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua, secara istilah. Ya. Secara istilah atau terminologi. Ya. Kalau sabar secara bahasa, artinya adalah habsu an-nafs, ya, atau al-habsu. Wa aslu sabri al-habsu. Kata para ahli bahasa, sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan atau menahan diri. Ini makna secara bahasa. Maka timbul pertanyaan, yang ditahan itu apa dan menahan diri dari apa? Yang ditahan apa, terus menahan dari apa, dan kapan menahannya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab saat kita membahas tentang definisi sabar secara istilah. Terminologi sabar itu apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa secara istilah sabar itu artinya habsun nafsi an maharimillah. Sabar itu artinya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa habsuha ala faraidihi. Dan menahan diri saat menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Dan menahan diri saat menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati liaqdarihi. Dan menahan diri untuk tidak marah-marah dan banyak mengeluh saat menghadapi takdir Allah. Dan menahan diri untuk tidak marah-marah dan mengeluh saat menghadapi takdir Allah. Agak panjang ya definisinya ya. Silakan yang sudah siap dengan alat tulisnya ditulis. Ya. Saya ulangi, secara istilah sabar itu artinya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, menahan diri saat menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, lalu menahan diri untuk tidak marah-marah dan mengeluh saat menghadapi takdir Allah. Kalau kita perhatikan definisi tadi, maka akan terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang tadi terlontar ketika kita menerangkan sabar secara bahasa artinya menahan. Tadi kan ada yang nanya, menahan apa, dari apa? Kalau dari definisi yang tadi kita sampaikan, maka akan ketemu jawabannya. Menahan apa? Menahan diri. Berarti yang ditahan diri. Dari apa? Dari tiga hal. Dari tiga hal. Tiga hal itu, satu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dua, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Tiga, takdir Allah. Itu teori sabar. Nah, sekarang kita masuk ke inti kajian kita. Praktek sabar. Teori yang tadi kita pelajari, dan saya kira banyak di antara para orang tua dan juga pendengar serta pemirsa yang juga pernah mendengar pembahasan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Prakteknya bagaimana? Sudah punya teori yang dipahami, tinggal kita praktekkan. Praktek sabar yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini akan membahas praktek sabar dalam tiga hal tadi yang kita bawakan, terkhusus dengan musim pandemi. Karena itulah kondisi yang sedang kita alami dan juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama yang sering kita dengar oleh para wali santri. Bagaimana kita mempraktikkan sabar, teori sabar tadi di masa pandemi? Mari kita ingat lagi definisi sabar yang tiga tadi. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita bahas satu persatu. Apa yang diharamkan oleh Allah? Banyak. Ya, yang diharamkan oleh Allah banyak. Salah satu yang diharamkan oleh Allah adalah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini diharamkan sama Allah, gak boleh. Ya. Di luar pandemi, apalagi di masa pandemi, yang namanya membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al Hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ini larangan dari Allah. Segala hal yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain maka dilarang dalam agama kita. Di masa pandemi ini ada perilaku-perilaku yang dahulu tidak membahayakan, sekarang membahayakan. Di luar pandemi tidak membahayakan, di saat pandemi membahayakan. Ya. Contohnya adalah tidak memakai masker. Tidak memakai masker saat keluar rumah atau sedang berada di dalam ruangan, ruang publik. Ya, ruang publik itu ya rumah sakit, pasar, ya tempat rekreasi, ya masjid, itu ruang publik, dalam ruangan tapi itu milik publik, milik orang banyak. Dulu saat pandemi ini belum datang, tidak memakai masker di ruang itu atau ketika keluar rumah biasa aja, dan itu tidak membahayakan kecuali kalau lagi sakit. Tapi kondisinya berubah ketika kita memasuki masa pandemi seperti ini. Para ahli kesehatan, bukan satu atau dua ahli, namun rata-rata ahli, bahkan mungkin bisa dikatakan ijma para ahli kesehatan, mereka mengatakan bahwa tidak memakai masker di masa pandemi seperti ini, di luar rumah atau di dalam ruangan publik, itu berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat diri sendiri dan untuk orang lain. Kenapa berbahaya buat diri sendiri? Karena berisiko menularkan virus tadi kepada diri kita sendiri, sehingga virus itu mudah masuk melalui lubang hidung kita atau lubang mulut kita, atau membahayakan orang lain ketika kita berpenyakit kemudian kita tidak memakai masker, kita bersin, kita batuk, lalu cairan yang ada dalam tubuh kita menyebar kemana-mana sehingga menulari orang lain. Yang itu satu orang ketika berada dalam satu ruangan yang tertutup ber-AC pula, satu orang itu bisa menulari puluhan orang hanya dalam hitungan jam, 1 jam, 2 jam. Berarti tidak memakai masker di masa seperti ini itu bahaya. Berarti itu gak boleh. Ya. Tapi kan kalau pakai masker, kita jadi susah bernafasnya. Kita jadi gak nyaman. Biasanya kita bisa menghirup nafas dengan bebas ketika pakai masker, ya. Kemudian jadinya agak pega, ya. Apalagi kalau suruh ngomong kayak saya ini. Lagi khutbah atau lagi ngisi kajian disuruh pakai masker, itu kan berat. Ya. Kan gak nyaman. Jawabannya adalah sabar. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan di masa-masa pandemi seperti ini, salah satunya adalah sabar. Ya. Lebih baik kita susah bernafas daripada kehilangan nafas. Ketika kita tidak bermasker, kita berisiko kehilangan nafas alias mati. Karena berisiko besar tertular virus yang sedang tersebar. Penelitian menyatakan bahwa memakai masker dengan benar itu bisa mengurangi resiko tertular 75%. Mending bagus 75%. Ya. Memakai masker dengan benar. Memakai masker yang benar berarti yang tertutup adalah bagian hidung, bagian mulut, kemudian juga bagian dagu. Masker yang benar. Ya. Bukan pakai masker yang hidungnya diperlihatkan atau bahkan mulutnya juga diperlihatkan. Pakai masker yang benar adalah yang tertutup. Ya. Ini praktek sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di masa pandemi seperti ini. Kita berpindah ke poin yang kedua. Sabar saat menjalankan perintah atau kewajiban Allah. Banyak kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, banyak kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan kesabaran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 71. Dalam surat An-Nisa ayat 71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah. Berhati-hatilah. Ayat ini aslinya itu berbicara tentang arahan dari Allah Azza wa Jalla untuk kaum mukminin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Allah berpesan kepada kaum mukminin supaya mereka berwaspada dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Perintah untuk berwaspada ini, kata para ulama kita, mencakup seluruh upaya, seluruh ikhtiar yang diperlukan dalam rangka melindungi diri dari serangan musuh. وَهَذَا يَشْمَلُ الْأَخْذَ بِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini mencakup seluruh upaya, seluruh jenis ikhtiar, allati biha yusta'anu ala qitalihim wa yustadfa'u makruhum wa quwwatuhum. Seluruh upaya yang bisa digunakan untuk memerangi musuh dan melindungi diri dari makar dan kekuatan mereka. Ayat ini aslinya adalah berbicara tentang bagaimana kita menghadapi musuh. Kita disuruh berikhtiar. Ini perintah dari Allah. menjalankan sebab, berupaya, berikhtiar, itu perintah Allah, kewajiban dari Allah. Walaupun ayat tadi itu aslinya berbicara tentang kondisi perang, tapi karena redaksinya itu umum, khudhu hidrakum, bersikap waspadalah. Ini kan redaksinya umum. Maka para ulama kita, kemudian menerapkan ayat tadi di masa pandemi seperti ini. Di antara ulama kita yang mempraktekkan atau menerapkan ayat tadi di masa pandemi seperti itu, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam salah satu ceramah beliau, saat beliau menyampaikan tentang menjaga jarak ketika sholat dalam shaf sholat, yang diperintahkan oleh para ahli kesehatan supaya dikasih jarak antara satu jamaah ke jamaah yang lainnya, beliau katakan kita harus mengikuti arahan para ahli kesehatan, karena itu perintah dari Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk berikhtiar. Bukankah kita disuruh merapat saat kita mengatur shaf dalam sholat kita? Betul, kata beliau, iya, tapi bukan di masa-masa seperti ini. Di masa-masa seperti ini, di kerumunan orang banyak, kita disuruh menjaga jarak. Tapi kan sholatnya jadi gak nyaman. Sabar. Inilah praktek sabar. Siapa yang nyaman sholat dengan jarak yang renggang-renggang? Siapa yang nyaman? Tapi disinilah kita membuktikan teori sabar dalam praktek nyata, bukan sekedar teori yang kita pahami di otak, tapi dipraktekkan, harus dipraktekkan. Saya lebih tenang dengan arahan yang disampaikan oleh para ulama besar dibandingkan fatwa dari satu atau dua ustadz, sesenior apapun ustadz itu, dengan tetap menghormati ustadz tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka adalah ulama-ulama besar yang jauh lebih mumpuni ilmunya, jauh lebih wara', insyaallah, dibandingkan yang lainnya. Dan pandangan mereka jauh ke depan. Pertimbangannya jauh lebih dalam dan lebih matang. Sabar. Ini perintah Allah yang memerintahkan kita supaya waspada, supaya berikhtiar untuk melindungi diri dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah mengangkat wabah ini. Di dalam cuplikan ceramah yang saya nukil tadi itu, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah belum menyampaikan sampai Allah mengangkat bala ini, sampai Allah mengangkat wabah ini, sampai Allah mengangkat wabah ini. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Apalagi perintah Allah, doa. Barangkali banyak di antara kita beberapa bulan yang lalu ketika awal-awal ada corona, menjelang Ramadan atau saat bulan Ramadan, itu banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah wabah ini, ya Allah, lindungilah kami. Apakah sampai sekarang kita masih berdoa seperti itu? Atau banyak di antara kita yang lupa dan meninggalkan doa-doa yang dahulu rutin kita baca? Disitulah berarti kesabaran kita itu masih pendek. Ya. Kita merasa jenuh untuk terus-terusan berdoa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu pasti dikabulkan kalau tidak tergesa-gesa. Doa kalian itu pasti dikabulkan kalau tidak tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tergesa-gesa itu seperti apa maksudnya? Tergesa-gesa dalam berdoa itu maksudnya adalah ketika seseorang sudah berdoa kemudian dia berkata, da'autu da'autu falam yustajab li. Jaga jarak, nak. Ya. Ketika seseorang sudah berdoa kemudian dia berkata, aku sudah berdoa belum dikabulkan, akhirnya dia tinggalkan doa, itu namanya tergesa-gesa. Dan itulah yang mungkin sedang menjangkiti kita. Ya. Sabar, menjalankan perintah Allah, sabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, praktek sabar di masa pandemi ini adalah sabar menghadapi takdir Allah. Sabar menghadapi takdir Allah. Jenuh, bosan. Jenuhnya itu sampai ubun-ubun. Ya. Ingat bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang membuat virus ini tidak segera diangkat dari muka bumi sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin, mungkin sampai bertahun-tahun, itu Allah. Allah tahu. Hamba-hambanya kuat dengan izin Allah Azza wa Jalla menghadapi ini. Tapi kan sudah lama, berapa lama? Pertama kali muncul sampai sekarang berapa? 6 bulan, 7 bulan. Sekarang saya tanya. Sejak Anda, kita, saya dan Anda lahir, umur kita ini sejak lahir sampai sekarang dibandingkan pandemi ini lama mana? Ada di antara kita yang usianya sudah 40 tahun. Saya 40-an. Ada yang sudah 50 tahun. Ada yang katakanlah 15 tahun, 20 tahun. Ada para pendengar yang usianya 6 bulan. Usia kita itu berapa puluh tahun pandemi ini berapa bulan? Sampai sekarang maksudnya. Apa kita enggak berusaha untuk sabar, menahan diri? Ya. Ya tapi kan anak-anak jenuh. Itulah tugas orang tua. Tugas orang tua adalah mencarikan solusi untuk mengobati kejenuhan anaknya, bukan malah mengeluh kesana dan kemari. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan untuk membimbing langsung anak-anak kita belajar, mengawasi langsung anak-anak kita belajar. Yang itu mungkin tidak akan terjadi ketika pandemi ini tidak terjadi. Mungkin. Kita dahulu tahunya, anak berangkat pulang sudah punya hafalan. Tidak tahu bagaimana ustadznya begitu repot, sabar saat membimbing anak kita mau ngapalin. Sekarang kita tahu sendiri, mengurusi 1, 2, 3, 4 anak tidak semudah yang dibayangkan. Mengurusi sabak, sabki, manzil, baca mandiri, ya. Bersyukur kita dapat kesempatan untuk membimbing anak-anak kita sendiri, sehingga kita mudah-mudahan dapat pahalanya. Bukan cuma ustadz-ustadz yang di kelas yang dapat pahala membimbing anak supaya bisa baca benar, kemudian anak di kemudian hari membaca ayat-ayat tersebut dengan benar. Mudah-mudahan ketika anak itu membaca ayat-ayat tadi, kita dapat pahalanya karena kita yang membimbing. Lain halnya ketika apa-apa kita serahkan kepada ustadz, ustadznya yang panen pahala. Kitanya bersyukur kepada Allah bahwa anak-anak kita ini belajar online-nya dominan untuk mempelajari sesuatu yang mendatangkan pahala. Bersyukur, tengok kanan kiri kita. Yang anak-anaknya belajar akan tetapi yang dipelajari lebih dominan sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Alhamdulillah anak-anak kita ini yang dipelajari oleh mereka lebih dominan sesuatu yang bersifat ukhrawi. Bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh. Ini saya sampaikan untuk nasihat saya pribadi, sebelum nasihat buat para orang tua. Ya. Baik. Ustaz, tapi kan sabar ada batasnya. Kata siapa sabar ada batasnya? Kata siapa sabar ada batasnya? Kata orang awam. Sabar ada batasnya. Kata ulama, enggak. Sabar itu enggak ada batasnya. Kenapa sabar enggak ada batasnya? Karena sabar itu ibadah. Dan kita tidak mengenal masa pensiun ibadah. Gak ada pensiun sabar. Sebagaimana gak ada pensiun ibadah. Orang itu akan pensiun dari ibadah satu saja. Kapan? Ketika mati. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Jadi kapan kita pensiun sabar? Kalau sudah mati. Jadi sabar itu batasnya adalah mati. Selama belum mati berarti kita tetap disuruh sabar. Terus gimana Ustaz supaya bisa sabar? Umur sabarnya itu panjang. Sumbunya gak pendek. Itu bagaimana caranya? Orang Jawa mengatakan sing dawa ususe. Ya, orang-orang yang sabarnya itu pendek-pendek itu berarti ususe pendek. Ya. Gimana supaya kita bisa sabarnya itu panjang? Karena keterbatasan waktu, saya cuma menyampaikan 3 tips saja supaya sabar kita ini bisa berumur panjang. Yang pertama, dengan mengingat pahala super besar. Dengan mengingat pahala super besar. Pahala super besar dari sabar. Karena semua ibadah itu berpotensi menghasilkan pahala besar. Hanya saja sabar ini spesial. Karena pahala yang dihasilkan oleh sabar itu bukan hanya besar, tapi super besar. Kenapa super besar? Karena pahala yang dijanjikan itu gak ada batasnya. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala secara sempurna tanpa batas. Gak ada hitungannya. Ya. Berbeda dengan sholat. Ya. Berbeda dengan sedekah, berbeda dengan haji, itu ada batasnya. Ya. Tapi kalau sabar enggak ada batasnya. Ingat ini. Jadi ketika sabar itu mulai sampai ke ubun-ubun, turunkan lagi. Ya. Ingat, oh pahalanya besar, pahalanya luar biasa. Ya, enggak ada batasnya, sabar lagi. Cas terus. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tips untuk agar sabar kita lebih panjang lagi umurnya adalah dengan menyiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk. Menghadapi kondisi terburuk. Ketika orang bersiap-siap menghadapi kondisi terburuk, maka dia relatif akan lebih sabar dibandingkan yang tidak. Saya ingat sekali ketika awal-awal pandemi muncul, itu ada beberapa tulisan-tulisan, bahkan juga ceramah-ceramah yang intinya adalah mengatakan pandemi akan berakhir setelah Ramadan kalau gak salah gitu ya. Kemudian membawakan hadis, kemudian juga perkataan para ulama tentang itu. Dan itu viral. ya itu viral. Dan yang menarik adalah itu dibahas juga oleh para ulama kita. Seingat saya salah satunya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Perbedaannya apa? Perbedaannya ulama kita ketika menjelaskan prediksi pandemi akan berakhir kapan, mereka membubuhkan catatan di akhirnya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak akan mengakhiri pandemi di bulan anu. Namun jika Allah berkehendak yang berbeda, maka bisa saja pandemi ini akan tambah panjang waktunya. Dan ini penting ternyata, kita rasakan sekarang. Kalau seandainya tidak dikasih catatan seperti itu, bisa-bisa orang, lu gimana sih katanya. Tapi begitu dikasih catatan di akhir seperti kalau Allah berkehendak, iya. Kalau enggak, ya enggak. Berarti memang sampai saat ini Allah belum berkehendak. Ketika kita punya persepsi seperti itu di awal, ada alternatif kemungkinan terburuk, maka kita akan lebih mudah untuk memanage, untuk mengatur kesabaran hati kita. Itu pentingnya menyiapkan diri menghadapi kondisi terburuk. Sehingga beberapa saat yang lalu terpampang di sebuah berita hasil riset sebuah lembaga negara yang mengatakan pandemi akan berakhir, ya, kurvanya itu di akhir tahun 2021, jadi satu tahun lagi ya. Ini pun belum tentu benar, tapi untuk saat ini kemungkinan terburuknya seperti itu. Bahkan ada juga mengatakan gak akan hilang dari muka bumi sebagaimana virus-virus yang lainnya. Itu kemungkinan terburuk. Ketika kita mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk itu, maka kita akan lebih sabar. Oh, belajar online ini mungkin ya akan sampai akhir tahun 2021. Gak tahu, wallahualam, mungkin aja. Walaupun kita tidak menginginkan itu. Anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Anda punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah keinginannya lah yang pasti akan terjadi. Kalau Anda tanya saya, apakah kangen belajar offline? Pasti kangen. Dipikir saya juga enggak pengin. Pengin. Jadi yang pengin untuk belajar offline tatap muka itu bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya para orang tua, termasuk guru-gurunya, usah-usah juga pengin. Tapi keinginan guru, keinginan orang tua, keinginan anak itu tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Hanya Allah yang keinginannya pasti terjadi. Ini yang kedua. Siapkan diri menghadapi kondisi terburuk. Yang terakhir, dan dengan ini kita tutup kajian parenting kita. Salah satu tips untuk memperpanjang usia sabar adalah kreatif mencari refreshing. Kreatif mencari refreshing. Alhamdulillah, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, agama kita itu bukan agama yang anti refreshing. Karena manusia itu mau tidak mau pasti akan mengalami sesuatu yang bernama kejenuhan, kebosan, itu wajar. Apalagi anak-anak kecil, jangankan anak-anak, orang tua saja jenuh. Nah, maka kita sebagai orang tua yang mestinya akalnya lebih matang, lebih sempurna dibandingkan anak-anak, mestinya kita harus yang lebih kreatif. Bagaimana supaya anak ini tidak terlalu jenuh? Ya, banyak alternatifnya kalau kita mau kreatif. Dan mencari refreshing itu gak harus dengan mengeluarkan biaya yang besar. Karena tidak dipungkiri bahwa duit di masa-masa seperti ini itu bagi para orang tua tentu dia berpikir bagaimana duit ini digunakan untuk sesuatu yang lebih prinsip, makan, minum, ya. Jadi sehingga banyak sebagian orang tua yang udahlah enggak usah mikir yang macam-macam lah, enggak usah neko-neko refreshing duitnya buat makan minum. Loh, emang refreshing itu harus keluar duit? Yang kreatif dikit. Ya. Bahkan mungkin anak-anak kita itu lebih kreatif sekarang. Coba lihat anak-anak kita mainan. Ya. Beberapa saat yang lalu kan, beberapa waktu yang lalu rame sodokan, ya. Kalau zaman saya kecil dulu namanya tulup, ya. Itu kan gak butuh modal, cuma nyari bambu, ya. Bahkan mungkin bambu itu bambu udah sisa-sisa. Dengan sedikit waktu kita bikin, pelurunya juga dari kertas bekas. Ya. Atau kalau lebih ini lagi bikin engrang, mainan-mainan orang anak, mainan jadul, ya. Banyak mainan-mainan yang bisa kita manfaatkan. Berkebun, ya. Melihara piaraan, mau ikan, mau ayam, gak usah banyak-banyak. Sepasang jantan betina beranak. Alhamdulillah. Ya. Itu salah satu yang kami praktekkan, saya pribadi dan Ustaz Zaid, kepada anak-anak kami, itu melihara ayam. Ya. Awalnya cuma paling sekitar 3-4 gitu, sekarang sudah 30-an mungkin. Jadi dari awal pandemi, ya, sampai sekarang, dari yang cuma jumlahnya awalnya 4 bisa sampai sekarang kalau enggak salah 30-an ekor. Ya. Kreatif, ya, cari hiburan. Apalagi Ustaz, ya ada ide lain, ada makan di luar mana Ustaz? Kita takut kena pandemi, bukan kita makan di restoran. Setiap hari kan kita makan nih. Pagi, siang, malam kita kan makan. Kita itu cuma pindah tempatnya saja. Makannya di rumah. Makanan dimasak dari rumah, kita makannya di luar rumah. Di luar rumah di mana Ustaz? Loh, Masya Allah. Di halaman depan, di halaman belakang, gak punya halaman, pergi ke lapangan, ke sawah. Ya. Di halaman masjid. Emang beda? Beda. Ah, masa? Coba kalau gak percaya. Ya. Beda suasananya. Karena suasananya beda, akhirnya terjadilah refresh. Fresh itu kan segeri, mengulangi, mengembalikan kesegaran otak, kesegaran pikiran. Ya. Silahkanlah, banyaklah alternatif-alternatifnya. Ya. Main bola dengan anak, main badminton dengan anak, bersepedaan dengan anak, dengan istri, banyak-banyak. kreatif lah. Ya. Tapi kan nanti menyita waktu, ya resiko. Ya. Jangan sampai kita orang tua itu malas menemani anak bermain karena kita sibuk dengan gadget kita. Ya. Carilah refreshing yang menyehatkan, betul-betul menyehatkan, bukan malah nyari penyakit. Ya. Anak-anak kita sekarang kan sibuk dengan gadget. Ya. Ini harus kita carikan alternatifnya, penggantinya, supaya dia tidak terpaku dengan gadget. Baik. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf nih ya, lebih dari waktu yang tadi diatur. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Ustaz Abdul Rahman. Silakan. Baik, jazakumullahu khairan atas penjelasannya Ustaz Abdul Azim, hafizahullahu taala. Seperti halnya sudah kami sampaikan di awal, Ustaz, insyaallah untuk sesi yang selanjutnya kita ada tanya jawab sejenak dari para wali santri. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari salah satu wali santri, beliau bertanya, "Ustaz mau bertanya, saya penderita asma bronkitis sampai dengan saat ini. Sholat lima waktu dan juga sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jazakumullahu khairan." Para ulama kita menjelaskan, selama masih ada kekhawatiran ya terhadap penularan virus tadi, dan memang tidak terkendali, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan tentunya beda antara dua orang yang tidak berangkat ke masjid, yang satunya karena malas, yang satunya karena alasan syar'i. Tentu berbeda, walaupun sama-sama tidak ke masjid. Walaupun sama-sama tidak ke masjid. Kecuali seandainya penularan itu terkendali, kemudian masjid yang digunakan untuk sholat itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan, tidak apa-apa berangkat ke masjid untuk mengobati kangen dan juga untuk mencari pahala yang pertama, yang utama dari Allah Azza wa Jalla. Betul-betul kalau betul-betul mencari masjid yang mempraktikkan protokol kesehatan, karena kadang-kadang ada sebagian masjid yang angat-angat kuku. Ya, jadi cuma di awalnya aja, habis itu kemudian kendor lagi. Ya. Kalau kayak gitu ya, cari alternatif masjid lain, kalau enggak nemu di rumah. Kalau enggak nemu di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Jazakumullahu khairan Ustaz Abdul Zain atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon nasihat Ustaz terkait dengan kondisi saat ini di tengah-tengah wabah, di mana di media sosial banyak sekali pendapat-pendapat yang terkadang saling bertentangan satu sama lain. Mohon nasihat untuk bisa menghadapi kondisi tersebut. Nasihat saya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, kembalikan kepada para ulama besar. Kembalikan kepada para ulama besar. Apalagi ulama-ulama besar yang melakukan ijtihad secara kolektif. Secara kolektif itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang di dalamnya itu kumpulan ulama. Mereka bermusyawarah, mereka berdiskusi, kemudian menghasilkan sebuah fatwa bersama. Saya nasihatkan ikuti yang seperti itu, karena peluang kelirunya lebih kecil. Ada peluang keliru, ada, tapi lebih kecil dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh satu atau dua orang ustadz. Ketika kita mengikuti arahan tadi, maka insya Allah hati kita akan tenang. Ya. Kabbiril kubar. Pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memprioritaskan yang senior. Senior ilmunya, senior usianya. Ulama-ulama senior itulah ulama-ulama besar. Ya, seperti yang tadi saya nukilkan salah satunya Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa bersama-sama. Dan subhanallah, para pendengar, para pemirsa, kalau kita perhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tadi, baik itu lembaga riset fatwa, Lajnah Daimah yang ada di Saudi, maupun yang ada di Mesir, maupun yang ada di Kuwait, maupun yang ada di Indonesia, MUI, maupun itu, kalau kita perhatikan berbeda redaksinya, tapi konten intinya sama. Konten intinya sama. Subhanallah. Dan biasanya yang muncul berbeda itu adalah dari satu, dua orang ustadz atau da'i atau mubalik. Adapun lembaga-lembaga tadi yang diisi oleh ulama-ulama besar itu, ketika mengeluarkan fatwa di waktu yang mungkin berbeda-beda dan tempat tinggal mereka berbeda-beda, hampir kalau diperhatikan itu kontennya, inti kontennya itu sama. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan jernih, kenapa kita mesti tinggalkan fatwa sekian banyak lembaga yang kredibel, yang lebih kredibel, kemudian kita pakai fatwa yang keluar dari satu atau dua atau tiga atau empat, ya, da'i atau ustaz biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Ustaz berkaitan dengan masih terkait dengan pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bertanya terkait sikap kita untuk berdoa di masa pandemi saat ini. Bagaimana hukum membaca doa kunut nazilah setiap sholat? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Sebagian ulama ya memfatwakan itu. Ada sebagian ulama ya. Jadi apakah kunut nazilah itu juga bisa diterapkan dalam wabah? Ya, atau tidak, itu memang dari dulu, dari zaman para ulama klasik dahulu sudah ada perbedaan pendapat, sehingga sampai sekarang pun juga ada perbedaan pendapat. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kunut nazilah itu mencakup wabah, ada yang mengatakan tidak. Masing-masing punya argumen, ya. Masing-masing punya argumen. Seandainya ada yang kunut nazilah pun kita hormati karena memang ada fatwanya kontemporer maupun klasik, bukan hanya kontemporer, klasik pun ada. Klasik itu maksudnya ulama dulu ya. Kalaupun tidak juga nggak ada masalah, toh yang tidak kunut nazilah mereka juga berdoa. Jadi jangan dipikir yang tidak kunut nazilah itu nggak berdoa, mereka berdoa cuma sendiri. Kalau kunut nazilah itu kan berdoa bersama. Sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Nah, silakan. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, mohon nasihatnya Ustaz menghadapi sebagian saudara-saudari kita, mungkin tatkala kita sudah berusaha melakukan protokol kesehatan, namun kita dapat beberapa rekan kita mungkin belum menerapkan protokol kesehatan. Mohon nasihatnya tatkala kita berjumpa dengan rekan-rekan seperti itu. sudah memakai protokol kesehatan, terus apa? Sebagian rekan yang tidak berkenan untuk memakai atau melaksanakan protokol kesehatan, mungkin masker atau yang lainnya, Ustaz. Mungkin nggak mau pakai masker atau protokol-protokol yang lainnya. Sikap kita menasehati dengan baik. Kalau sudah dinasehati dengan baik, kemudian tetap nggak mau melakukannya, nggak usah deket-deket sama orang tersebut. Nggak usah deket-deket sama orang tersebut. Ya, kalau itu saudara kita, ya kita perlu apa-apa, cukup kita menggunakan media online, SMS, WA. Kalau kita perlu apa-apa sama dia, nggak usah ketemu langsung. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah nasihat, doa. Ya, nasihat, doa. Setelah itu ya sudah, tinggal kita berusaha untuk melindungi diri kita semampu kita, menyelamatkan diri kita semampu kita, tentunya dengan bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini terkait dengan materi, sepertinya ini membutuhkan penekanan. Bismillah, bagaimana caranya saat menghadapi sesuatu hal, terkadang ilmu tentang sabar ini seolah-olah hilang, apalagi kalau sedang menghadapi beberapa hal dalam satu waktu yang sama. Apalagi kalau apa? Menghadapi beberapa hal dalam satu waktu yang sama. Mungkin dapat masalah enggak cuma satu, Ustaz. Jadi seolah sabar itu hilang gitu. Bagaimana cara menghadapi perkara tersebut? Kembalikan kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi ketika Anda menghadapi banyak masalah dalam waktu yang sama, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, ya, kemudian masalah dengan tetangga, masalah ekonomi, penghasilan turun di masa pandemi, masalah anak, rebutan HP untuk belajar, kemudian masalah dengan tetangga, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakkan dari tetangga kita kepada kita, masalah kesehatan. Ketika masalah itu datang bersamaan, ya, maka ingatlah bahwa yang menakdirkan datangnya berbagai macam masalah itu dalam waktu yang sama adalah Allah. Allah yang menakdirkan masalah itu datang bersamaan. Dan kita harus mengingat bahwa Allah itu ketika memberikan masalah, ujian itu tidak melampaui kemampuan kita, alias kita dengan izin Allah bisa. Ingat itu, optimis. Sudah. Yang kedua, latihanlah untuk memetakan dari masalah ini yang mendesak untuk diselesaikan yang mana. Yang mendesak untuk diselesaikan dulu yang mana. Kadang-kadang kita itu saking banyaknya masalah sampai gak bisa berpikir jernih, bingung akhirnya mana dulu dan seterusnya. Akhirnya gak ada yang diselesaikan sama sekali, akhirnya semuanya ambiar. Coba latihan dipetakan, ngobrol sama istri. Ya, suami istri ngobrol, ini kita punya masalah ini, mana ya, caranya bagaimana. Ini memetakan. Kemudian yang ketiga, melibatkan. Setelah memetakan mana yang paling perlu untuk segera diselesaikan, yang ketiga adalah melibatkan. Melibatkan orang-orang terdekat kita. Ya. Berapa kali saya pribadi menghadapi masalah, ketika dipikir sendiri itu berat, begitu diceritakan kepada istri atau bahkan kepada anak, itu ternyata mereka punya ide-ide yang tidak terlintas sebelumnya. Ya, kita sampaikan masalah ini kepada orang-orang terdekat itu bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengajak berpikir bersama. Mengajak berpikir bersama, mencari solusi, itu tidak ada masalah. Karena dalam istilah agama kita, dibutuhkan oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah itu dua. Yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah itu minta petunjuk dari Allah, istisyarah itu minta pertimbangan dari orang lain. Itu dua pokok menghadapi masalah. Baik, kalau masih ada mungkin ini pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Pertanyaan terakhir berarti ini, bismillah. Afan Ustaz, kita kesulitan dalam mengawasi ketika anak sedang belajar dengan Zoom ya. Ketika kita kesulitan dalam mengawasi ketika anak sedang Zoom tat gitu. Jadi belajar dengan Zoom. Apakah ada solusi agar penyampaian materi lebih efektif? Ini sepertinya salah satu yang dihadapi wali santri. Yeah. Solusinya Anda duduk di samping anak. Solusinya Anda duduk di samping anak. Bagi tugas. Itu solusinya. Orang tua harus berkorban. Tapi ketika diawasi, kadang-kadang anak nyuri-nyuri buka yang lainnya. Diawasi aja kayak gitu, apalagi gak diawasi. Itu bukan alasan, awasi. Bagi tugas. Jam berapa sampai jam berapa yang bisa ngawasi ayahnya, jam berapa sampai berapa yang ngawasi ibunya, gitu terus. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Sambil terus nasihat. Dengan izin Allah, dari sekian banyak nasihat yang disampaikan, insyaallah akan ada yang masuk. Selama kita tulus, ikhlas dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.